الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهل الله مسؤولا إخواني في الدين أعزكم الله di ayat yang ketujuh dan setelahnya dari surah Al-Ahzab, kita katakan dari kemarin bahwa di surah Al-Ahzab ini banyak sekali ahkam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di ayat yang ketujuh ini kata Allah Subhanahu wa taala wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum dan ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, perjanjian bahwa mereka akan menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka untuk mereka sampaikan. Mitsaqahum wa minka, perjanjian dari nabi-nabi itu dan engkau juga wahai Rasul. Wa min Nuh, dan juga dari Nuh alaihi salatu wassalam, Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan mereka yang disebut secara khusus di sini adalah ulul azmi minar rusul. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang diperkuat untuk mereka menyampaikan risalah dan menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka. Baik. Dan juga bahwa mereka para anbiya wa rusul adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika ada seseorang waliyadu billah mengkafiri satu rasul, maka dicap dan dianggap dia sebagai orang yang mengkafiri seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa'ada al-kafirin 'adaban alima. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil perjanjian dari rasul untuk mereka menyampaikan risalah dan mengemban amanah ini, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menanyai orang-orang yang diutus kepada mereka bagaimana tanggapan mereka, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, rasul sendiri pun dan orang yang diutus kepada mereka rasul itu juga akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alan alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Kami akan tanyai semuanya. Umat yang diutus kepada mereka para rasul, dan rasul punnya akan dimintai juga pertanggungjawabannya. Liasa sadiqina an sidqihim. Orang-orang yang jujur akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka betul-betul berlaku jujur mengikuti rasul yang diutus kepada mereka. Dan mereka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengikutan mereka kepada rasul-rasul tersebut. Wa'adal kafirin 'adzaban alima, sementara orang yang tidak mau mengikut, tidak mau tunduk patuh, tidak mau mengimani rasul yang diutus kepada mereka, 'adzalil kafirin 'adzaban alima, Allah telah mempersiapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya. Mulai dari turunkannya ayat ini sampai umat terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udhkuru ni'matallahi alaikum idja'atkum junudum fa'arsalna alihim riha wa junudan lam tarauha. Baik. Wahai orang-orang beriman, ingatlah ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian. Idja'atkum junudun fa'arsalna alihim riha, ketika datang kepada kalian junud, bala tentara yang sangat banyak, yang sangat sulit terkumpul sejumlah itu bala tentara di zaman itu, di tempat itu. Barakallahu fikum. Karena orang-orang Arab terpencar-pencar, barakallahu fikum, tidak dipimpin oleh satu raja yang menguasai seluruh wilayah Arab, enggak. Baik. Ya, mereka hanya kabilah-kabilah, suku-suku yang saling memerangi antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk terkumpul pasukan perang sebanyak 10.000 sudah sangat susah. Akan tetapi ketika mereka, barakallahu bikum, menganggap ada musuh bersama, yakni Rasulullah dan kaum muslimin, maka mereka pun rela untuk berkumpul sebanyak itu. Baik. Dari kalangan para, barakallahu fikum, kufar, musyrikin, yang dipromotori oleh orang-orang Yahudi, orang Yahudi yang menyemangati mereka, sehingga terkumpullah pasukan yang disebutin Ahzab. Ahzab ini, barakallahu fikum, ya kelompok-kelompok yang berkumpul. Jadi hizbun, hizbun, hizbun, hizbun, jadi Ahzab. Baik. Mereka terkumpul untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Perhitungan mereka sejumlah 10.000 pasukan ini bisa mereka ratakan kota Madinah. Barakallahu fikum. Perhitungan mereka. Karena kaum muslimin sendiri dari kalangan laki-laki, perempuan, bayi sampai kakek-kakek, tidak cukup 10.000. Personil kaum muslimin pada saat itu sangatlah sedikit masih. Barakallahu fikum. Sehingga mereka sangat bersemangat. Dan mereka mengatakan bahwa khalas, tidak akan disebut-sebut lagi setelah ini kaum muslimin. Pikiran mereka selesai, rata kaum muslimin. Sudah rata kota Madinah, tidak ada lagi kaum muslimin. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima usulan dari Salman Al-Farisi pada saat itu. Digalilah parit. Digali parit, barakallahu fikum. Sehingga perang ini disebut juga dengan perang Khandaq. Perang parit. Yang sebelumnya di daerah Arab tidak pernah mereka mendapati taktik perang seperti ini. Ada wilayah tertentu, karena kota Madinah ini ada pegunungan, ada juga perkebunan. Nah, daerah yang lapang inilah yang satu-satunya jalan yang bisa dilewati oleh pasukan perang untuk membumi hanguskan kota Madinah. Nah, inilah yang digali. Barakallah, dibuat parit. Yang kuda-kuda ini tidak bisa melompatinya. Barakallahu fikum. Digali sedemikian rupa sehingga ketika mereka mendapati parit itu, mereka pun tercengang. Tidak pernah mereka mendapati dan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya bahwa ini yang mereka hadapi. La haula wa illa billah. Ya, terpaksa. Tapi bertahan di situ. Bertahan di situ. Mereka juga tidak bisa maju. Karena di sebelah ini kaum muslimin sudah siap dengan panah-panah mereka. Siapa yang coba mendekat, maka dia akan kena panah. Baik. Sehingga akhir kisah, sekian lama mereka di situ, tidak ada hasil yang diperoleh. Cuma bikin habis makanan. Baik. Kemudian ya, karena kepentingan mereka ya ada, setiap kelompok ini memiliki kepentingan tersendiri. Ketika merasa kepentingannya tidak terpenuhi, ya mendingan pulang. Terjadi perselisihan di antara mereka ini dan itu. Belum lagi terakhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarauha." Maka kami kirim angin yang sangat kencang disertai hawa dingin yang sangat dan bala tentara yang kalian tidak lihat, yakni malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka lari pontang-panting. Dari kemah-kemah mereka terangkat oleh angin. Api-api mereka yang mereka nyalakan pada padam. Kelas Abu Sufyan sebagai panglima perang pada saat itu ditanya, "Mau kemana Abu Sufyan?" Kata Abu Sufyan, "Saya akan pulang dan siapa yang mau pulang silakan pulang." Masya Allah. Pas bubar masing-masing ke tempatnya semula. Nol besar. Tidak ada hasilnya. Kerugian bahkan. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan ini untuk kaum muslimin. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Masya Allah. Terkumpul semuanya ini, orang Yahudinya, musyrikinnya, dan orang-orang munafikinnya. Barakallahu bikum. Orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah. Memang kondisi kaum muslimin pada saat itu sangat-sangat menegangkan. Sangat-sangat menegangkan. Sebelum pasukan perang Ahzab ini kocar kacir, dari panci-panci mereka berterbangan, tenda-tenda mereka tercabut porak-poranda dengan angin yang sangat kencang. Masya Allah. Sehingga mereka rasa memiliki atau mendapati rasa takut yang sangat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum." Ketika mereka pasukan perang ini datang dari arah atas kalian dari atas lembah, dari sisi timur dan dari arah bawah, dari sebelah barat. Ya Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang rasa ketakut yang amat sangat. Ija'ukum min fawqikum wa min asfalamikum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Ketika mata terbelalak karena kebingungan dan dahsyatnya keadaan pada saat itu. Wa balaghatil qulubul hanajir. Dan jantung-jantung ini seakan-akan sudah sampai ke tenggorokan karena takut yang sangat. Wa tadunnuna billahi dununa, dan orang-orang pun berkata-kata dengan kata-kata yang luar biasa. Yani mereka bersangka-sangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Belum lagi orang-orang munafikinnya, tentu rasa takut lebih hebat lagi pada mereka. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah iman orang-orang yang beriman diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ pula diketahui siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Barakallahu bikum. Ujian dan cobaan ini untuk memilah dan memilih siapa yang beriman akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang tidak mengimaninya dari kalangan munafikin. Orang-orang yang beriman semakin kuat keimanan mereka, dan adapun orang-orang munafik ya semakin jelas nampak kemunafikan mereka. Diuji, dicoba orang-orang pada saat itu. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, dan berkatalah orang-orang munafikin dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni penyakit syak, penyakit ragu. Mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Tidaklah Allah menjanjikan kepada kita dan rasulnya berupa kemenangan, bantuan, kecuali hanya sekedar janji-janji belaka, tipuan. La haula wa quwwata illa billah. Ucapan-ucapan yang menunjukkan tentang tidak yakinnya mereka akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggali parit, ada batu yang sangat keras yang tidak bisa dipecahkan dan tidak bisa dienyahkan oleh kaum muslimin, sehingga mereka meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dan memukulkan palunya ke batu tersebut, kemudian terciprat cahaya. Di saat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat bahwa kalian akan menguasai Persia dan perbendaharaannya. Kemudian dipukul juga berapa kali setelahnya. Kata Rasul, aku melihat bahwa kalian akan memiliki Romawi dan perbendaharaannya. Orang-orang munafikin mengatakan, ilmu pikincing setengah mati ini dia, takut perbendaharaan sekarang mau cerita. Jadi rasa takut yang sangat hebat pada saat itu memang. Ujian dan cobaan, disitulah Allah Subhanahu wa taala melihat siapa yang nampak kemunafikannya dan siapa yang lemah imannya sehingga ikut-ikutan terhadap orang-orang munafikin. Wa idh qalat ta'ifatun minhum, dan ketika sebagian dari kalangan munafikin mengatakan kepada orang-orang beriman dari kota Madinah, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ketika orang-orang munafikin mengatakan, wahai orang-orang Yathrib, tapi mereka orang-orang munafikin masih menamakan negeri Madinah itu dengan Yathrib sebagaimana nama sebelumnya memang itu namanya, tapi Rasulullah SAW sudah merubahnya menjadi kota Madinah atau Taba atau Tayyibah. Tapi Madinatun Nabi, Rasulullah SAW merubahnya karena Yathrib memiliki makna yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan beliau ketika ada nama yang kurang bagus beliau merubahnya. Baik, apakah itu nama orang dan yang lainnya. Mereka mengatakan orang-orang munafikin ini, la maqam la muqam lakum farji'u. Tidak ada gunanya kita tinggal di sini. Perang seperti ini tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Baik. Pulanglah kalian ke negeri kalian, masuk ke kota Madinah ulang. Baik. Wa yastadinu fariqun minhum an-nabi, dan hendaknya sebagian di antara kalian minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kembali ke kota Madinah dengan alasan bahwa di rumah-rumah kami ya Rasulullah tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang melindunginya. Di, karena semua laki-laki keluar, yang tinggal dalam kota Madinah itu tinggal perempuan. Ini alasan mereka. Inna buyutana awrah. Mereka khawatirkan rumah-rumah mereka, istri mereka, anak-anak mereka, harta mereka ada yang menjarahnya. Terkhusus ketika orang-orang yang ada di sekitar kota Madinah, bahkan dalam kota Madinah dari kalangan Yahudi, memang memutuskan perjanjian damai di saat-saat gentingnya keadaan. Barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW sudah diserang sedemikian rupa dari arah belakang juga, orang-orang Yahudi membatalkan perjanjiannya. Karena dari sejak awal kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah, beliau sudah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi. Paham barakallahu fikum, bahwa tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling mengganggu, bahkan tolong menolong, bantu membantu untuk mengamankan kota Madinah dari segala sesuatu yang akan merugikan mereka. Ini perjanjian dari sejak awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kota Madinah. Nah, ternyata di kondisi yang sangat genting ini pula mereka membatalkan perjanjian itu. Sehingga mereka di akhir kisah nanti, mereka dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dianggap sebagai penjahat perang. Barakallahu fikum. Kita kembali, barakallahu fikum. Ini alasannya orang-orang munafikin. Untuk mereka kembali ke kota Madinah, mereka mengatakan inna buyutana aurah, sungguhnya rumah-rumah kami tidak ada yang menjaganya ya Rasulullah. Wa ma hiya bi aurah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidaklah demikian. Kondisi mereka aman-aman saja, baik-baik mereka, baik-baik saja mereka ya, rumah-rumah mereka aman. Tidak ada yang mengganggu. Cuma cari-cari alasan untuk pulang, untuk masuk ke kota Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yuriduna illa firara. Sebenarnya tidak ada keinginan mereka kecuali mau lari dari perang, itu saja. Cuma mereka tidak mau terus terang. Tapi banyak alasan, begini ya Rasulullah, begini begini begini, pokoknya mau pulang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau dukhilat 'alaihim min aqtariha tsumma su'ilul fitnah la atauha." Seandainya pasukan Ahzab ini yang telah menyerang kota Madinah, Allah takdirkan untuk mereka masuk ke kota Madinah, mengepung kota Madinah, kemudian mereka orang-orang munafik ini diajak untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan Islam yang mereka akui sebagai satu agama. Karena orang munafik ini aku muslim. Lah seandainya masuk pasukan ini dan mereka diajak kembali ulang ke keyakinan paganisme ini, penyembahan berhala ini. Lah atau hak. Niscaya mereka akan cepat sekali untuk menyambutnya. Ayo, yang penting orang selamat. Karena mereka mencari keselamatan orang-orang munafik ini, kenapa mereka masuk Islam? Karena mereka cari keselamatan dalam Islam secara duniawiyah. Paham? Ketika mereka melihat bahwa tidak ada jalan lain kecuali masuk Islam untuk menyelamatkan diri mereka dan harta mereka, maka mereka masuk Islam. Pura-pura. Yang penting mereka tidak dibunuh dan yang penting harta mereka tidak diambil. Itu yang mereka inginkan. Tapi ketika musyrikin mengalahkan kaum muslimin dan mereka ini diajak kembali kepada kesyirikan, maka sangat cepat mereka kembali. Barakallahu fikum. La atauha. La hawla wa la quwwata illa billah wa ma talabbathu biha illa yasira. Baik. Mereka tidak akan berlambat-lambat kecuali sangat sedikit sekali. Artinya serta-merta secepat mungkin mereka akan menyambut ajakan syirik itu. Ketika mereka menganggap bahwa Islam tidak lagi bisa melindungi mereka, tapi sementara ada tawaran perlindungan dari orang musyrikin, maka mereka berpindah secepat mungkin. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad kanu ahadullah min qabl. Padahal dulunya orang-orang munafikin ini sudah berjanji kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Sebelum terjadinya perang Khandaq ini, mereka telah berjanji kepada Allah dan Rasulnya bahwa mereka kalau ada peperangan mereka akan ikut dan mereka tidak akan mundur sama sekali. Pokoknya setiap ada seruan jihad mereka akan maju. Tapi akan tetapi mereka mengkhianati janji-janji mereka. Walaqad kanu ahadullah min qabl la yawalluna adbar. Ini janji mereka. Ketika terjadi peperangan, ya mereka mau pulang, mereka lari, tidak mau. Ketika diajak, barakallahu fikum, memang tidak ikut sebagiannya, tidak ikut. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan berbagai macam alasan. Padahal mereka sudah janji. Sama, tapi ketika mereka berjanji, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kami harta yang melimpah, maka kami akan banyak bersedekah. Lah ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rezeki kepada mereka, bakhilubi. Mereka berlaku kikir, enggak mau memberi. Enggak mau bersedekah, enggak mau membantu orang lain. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad kanu ahadullah min qabl lain atayib. La haula wa la quwwata illa billah. lain ataitana min hadhihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahu min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum mu'ridun. Insyaallah akan ada juga di sini, karena di sini pembongkaran tentang aib orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Kalau di sini mereka berjanji bahwa mereka tidak akan lari dari peperangan seandainya mereka diajak perang atau sudah berhadapan dengan musuh. Tapi kenyataannya mereka mengkhianati janji mereka. Wa kana ahdullahi mas'ula. Dan janji-janji yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan ditanyai, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyai janji-janji mereka. La haula wa quwwata illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan di ayat yang ada di surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bantuan dan kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman di perang Ahzab ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa sesungguhnya yang mukmin dan siapa yang munafik. Dari keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sehingga nampak dan terpisahkan siapa sesungguhnya yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Wallahul musta'an. Taib, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.